Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Kamis 9 Februari 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Tanggul pengendali banjir hanya selamatkan Singkil. Oknum sipir pasok narkoba ke kamar napi wanita. Dua jembatan terancam ambruk di lintas Perelak Lokop. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, tanggul pengendali banjir sepanjang 26,5 km mulai dari desa Tanah Merah, Gunung Meriah sampai dengan Kilangan Singkil hanya selamatkan Singkil, ibu kota Aceh Singkil. Sementara daerah pinggir sungai di Gunung Meriah serta simpang kanan tetap menjadi langganan banjir. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Oleh karenanya, penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh mulai dari hulu sungai, tengah, serta hilir sungai. Wahidin, tokoh masyarakat Aceh Singkil, menyampaikan hal ini dalam diskusi publik yang diselenggarakan pemuda pecinta alam Aceh Singkil dengan tema mengatasi banjir Singkil sebagai daerah tertinggal dan termiskin di Aceh. Diskusi itu menghadirkan pembicara PLT Bupati Aceh Singkil Asmaudin, Asmi anggota DPRK Aceh Singkil, M. Nasir Kepala Divisi Advokasi Wali Aceh, dan Rusli Jabat Kabid Kajian Strategi LSM Gempa. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil, Musni, yang hadir dalam acara itu menyatakan program pengendalian banjir memang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu sungai, tengah hingga hilir sungai. Di hulu antara lain dibuat waduk di daerah Sultan Daulat, Sebulu Salam termasuk Embung Si Anju-Anju, di Gunung Meriah merupakan pengendali banjir karena dapat menampung curah hujan. Mengenai tanggul pengendalian banjir Singkil, lantaran daerah terdampaknya terparah, kemudian merupakan wilayah ibu kota kabupaten sehingga penanganannya mendapat prioritas. Sederalun, oknum sipir LP narkotika langkat berinisial S ditangkap setelah dicurigai memasok sabu-sabu ke dalam sel yang dihuni seorang narapidana wanita. Kasus ini semakin mencoreng pusat pembinaan para penjahat narkoba itu karena sebelumnya seorang oknum petugas tertangkap basah mengkonsumsi sabu-sabu di dalam LP. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Penangkapan S ini berawal dari razia yang dilakukan koleganya pada Rabu. Petugas menemukan 5 paket sabu-sabu di blok T7, kamar 5, yang dihuni SA alias Debi. Dalam pemeriksaan itu, Debi mengaku barang haram itu ia peroleh dari S yang tak lain petugas di LP Narkotika Langkat. PJS Kasubag Humas AKP Tarmizi Lubis mengatakan, informasi ini langsung dilaporkan pihak LP kepada polisi. Hari itu juga polisi bergerak mencari S dan langsung menciduknya. S ternyata bukanlah pegawai LP Narkotika Langkat pertama yang menyalahgunakan wewenangnya. Pada Rabu lalu, seorang oknum polisi khusus LP Narkotika Langkat Dika alias Dik juga ditangkap polisi dari dalam area LP. Dika tertangkap basah memiliki sekaligus mengonsumsi sabu-sabu saat bertugas. Sederalun, dua jembatan di lintas Perelak Lokop Aceh Timur terancam ambruk. Pasalnya konstruksi tanah yang berada di ujung kedua jembatan itu terus terkikis akibat tidak dipasang batu penahan. Dari IDI, Seni Hendri melaporkan. Informasi tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki. Kedua jembatan ini berada di perbatasan Kampung Paya Uno dengan Kampung Senebuk Johan dan satu lagi di Kampung Senebuk Baru Kecamatan Ranto Perlak. Politisi asal Aceh Timur ini menambahkan kedua jembatan ini merupakan jembatan rangka beton dengan posisi persis di cekungan anak sungai sehingga menyebabkan pondasi tanah yang berada di ujung jembatan terkikis apalagi saat musim hujan. Solusi yang harus segera dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi adalah membangun tebing pengaman agar tanah tidak tergerus. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan ambruk. Dampaknya, masyarakat di Kecamatan Lokop, Penarun, dan sebagian Ranto Perla akan terkurung tidak bisa ke pusat kota Perla. Sedaralun, dua nelayan Luhuk Jaboy, Kota Sabang, yaitu Hayatuddin dan Husaini dilaporkan hilang saat melaut Rabu pagi. Diduga bot tep-tep yang ditumpangi hanyut di bawah arus di kawasan Batu 13, Ujung Pening, arah barat selatan Pulau Aceh. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Panglima Laut Luhuk Jaboy, Rusli Ibrahim, kepada Serambi FM mengatakan Hayatuddin dan Husaini meninggalkan rumah pada Rabu lalu sekitar pukul 5.00 WIB pergi memancing ikan tuna ke laut lepas perairan Batu 13. Seharusnya sekitar pukul 23.00 WIB, keduanya sudah kembali ke rumah. Namun pada hari itu, hingga pukul 23 WIB, mereka belum juga kembali ke rumah. Karena tak kunjung pulang, pihak keluarga menanyakan hal itu kepada Panglima Laut Jaboy. Mendapat informasi itu, Panglima Laut Jaboy Rusli Ibrahim langsung menghubungi ke nomor handphone kedua korban, tapi tidak tersambung. Karena malam sudah larut, maka pencarian kedua nelayan yang menggunakan bot tep-tep warna lambung krim itu dilakukan esok harinya. Kendati sudah menurunkan sejumlah bot nelayan dan bot tim SAR, hingga Kamis sore belum juga diketahui tentang keberadaan korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, dua organisasi hak asasi pro-Palestina meminta Mahkamah Agung Israel membatalkan undang-undang yang mensahkan pemukiman Yahudi di tanah milik warga Palestina. BBC Indonesia melansir, Parlemen Israel awal pekan ini mensahkan sebuah undang-undang yang memberi kepastian hukum terhadap sekitar 4.000 rumah di kawasan tepi barat. Kedua organisasi itu adalah Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Yerusalem menentang undang-undang yang menurut mereka berbahaya. Mereka mengharapkan Mahkamah Agung Israel akan menyatakan undang-undang itu tidak konstitusional dan membatalkannya. Argumentasi yang diajukan antara lain adalah bertentangan dengan hukum internasional dan melanggar hak asasi rakyat Palestina. Sedaralun, para pejabat PBB di Bangladesh mengatakan lebih dari 1.000 Muslim Rohingya mungkin telah meninggal dunia selama beberapa bulan terakhir dalam operasi militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. BBC Indonesia melansir, perkiraan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jumlah tersebut didapat dari kesaksian para pengungsi yang melarikan diri selama 4 bulan terakhir. Kantor berita Reuters mengutip dua pejabat senior dari dua lembaga PBB yang mengatakan bahwa hampir 70.000 orang telah melarikan diri. Dikatakan oleh mereka, dunia luar dikhawatirkan belum mengetahui secara utuh kedalaman krisis ini. Seorang juru bicara Presiden Myanmar, Zaw Hitai, mengatakan bahwa para petinggi militer melaporkan jumlah yang meninggal dunia kurang dari 100 orang Rohingya. Sedaralun, salah satu manajemen artis terbesar Hollywood membatalkan tradisi pesta Oscar mereka demi bentuk protes ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena kebijakan imigrasinya yang kontroversial. Sebagai gantinya, mereka akan turun ke jalan dan lebih memilih menyumbangkan uangnya pada organisasi peduli hak asasi manusia. CNN Indonesia melansir, United Talent Agency Hollywood yang menaungi 300 agensi yang mewakili artis di Amerika Utara dan Eropa biasanya menggelar pesta Oscar di Los Angeles. Namun, rencana untuk tahun ini dibatalkan dan sebagai gantinya mereka akan menggelar aksi di hadapan kantor mereka di Beverly Hills 2 hari jelang pengumuman Oscar dan menyumbangkan uang sebanyak $250 juta kepada American Civil Liberties dan International Rescue Committee. United Talent Agency menaungi sejumlah artis ternama di Hollywood, di antaranya penyanyi Mariah Carey, sutradara Ethan dan Joel Cohen, aktor Chris Pratt, Harrison Ford, dan Alicia Vikander. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 9 Februari 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederhana. Wassalamualaikum.